Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang budiman, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang tafsir Al-Usrul Akhir, buku tafsir 1/10 dari Al-Quranul Karim, bagian soal jawab. Pada kali ini kita menginjak ke nomor 22, ya, 22 dan 23, tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa di antara keimanan kita adalah kita beriman terhadap rukun iman yang 6, yang salah satu di antaranya adalah al-iman bil yaumil akhir. Kita beriman akan adanya hari akhir, hari yang tidak ada lagi setelah itu, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri, menyudahi kehidupan di dunia ini bagi makhluknya untuk berpindah ke alam berikutnya. Hari di mana sangat penuh dengan kedahsyatan dan ketakutan. Hari di mana masing-masing dari kita memikirkan, ya, amalan yang pernah dilakukannya di dunia. Hari kiamat tidak ada yang tahu kapan datangnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepada engkau, ya Muhammad, tentang kapan datangnya hari kiamat. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakanlah, sesungguhnya ilmu atau pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Wa ma yudrika la'allas sa'ata takunu qariba. Dan siapa tahu barangkali hari kiamat itu dekat datangnya. Kemudian hari kiamat sebelum datangnya akan didahului dengan alamatnya atau tanda-tanda datangnya hari yang penuh kedahsyatan tersebut. Ada beberapa tanda yang mana bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu alamatus sa'ah as-sughra dan alamatus sa'ah al-kubra. Ya, jadi yang pertama adalah tanda-tanda hari kiamat yang kecil, dan yang kedua tanda-tanda hari kiamat yang besar. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil bisa kita bagi menjadi tiga. Ya, jadi tanda-tanda hari kiamat yang kecil bisa kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi, ya, dan sudah berlalu. Di antaranya adalah dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan wafatnya beliau. Ya. Jadi dengan terutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pertanda, ya, salah satu tanda datangnya hari kiamat, dan wafatnya beliau juga menunjukkan salah satu tanda hari kiamat. Kemudian juga terbelahnya bulan, ya. Ini terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ditaklukkannya Baitul Maqdis dan keluarnya api dari negeri Hijaz, ya. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, di antaranya adalah mauti, ya, wafatku. Kemudian Fathu Baitul Maqdis, ditaklukannya Baitul Maqdis. Selain itu berdasarkan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan munculnya api dari negeri Hijaz. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua, ada alamat atau tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi tetapi masih terus berlangsung. Ya, jadi kalau yang pertama tadi sudah terjadi, ya, dan sudah selesai. Yang kedua ini sudah terjadi dan masih terjadi. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah zuhurul fitan, ya. Munculnya fitnah-fitnah. Ya, fitnah-fitnah di sini bermakna berbagai macam ujian dan cobaan, ya, berbagai macam godaan di dunia ini. Kemudian yang kedua, zuhur mudda'in nubuwah, ya. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya. Mengaku sebagai nabi padahal dia bukanlah nabi. Ya, di antaranya Musailamah al-Kadzdzab, ya. Musailamah yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul, ya. Ini adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat dan masih banyak lagi nabi-nabi palsu lainnya, ya. Kita sebagai umat Islam meyakini dan beriman bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kemudian di antara tanda-tanda tersebut adalah, ya, sudah berkurangnya ilmu syar'i, ya. Ya, ilmu syariat sudah makin-makin lama makin berkurang, ya. Tidak seperti zaman dahulu. Kemudian juga zuhurul jahal, ya. Jadi tersebarnya kejahilan, tersebarnya kebodohan di mana-mana, ya. Sehingga semakin manusia jauh dari ilmu agama ini, maka semakin meratalah kebodohan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga zuhurul ma'azif wastihlaliha, ya. Bermunculannya alat-alat musik dan dianggap sebagai perkara yang halal, ya. Padahal di dalam Islam alat-alat musik tersebut tidaklah dibolehkan, tidaklah dibenarkan, ya, kecuali ketika acara pernikahan, maka dibolehkan di sana memakai rebana, ya. Kemudian juga zuhur zina, ya. Munculnya perzinaan, ya. Bukan hal yang asing lagi kalau kita lihat perzinaan sudah merupakan hal yang merata di berbagai belahan dunia, dimanapun akan kita jumpai zina telah merajalela. Begitu pula minum-minuman keras, ya. Minum-minuman keras sudah bukan merupakan hal yang asing lagi. Kemudian juga, ya, orang yang tidak berpunya berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya. Ini merupakan salah satu tanda hari kiamat. Selain itu, ya, tabahin nas fil masajid wa zukhrafiha, ya. Jadi manusia berlomba-lomba di dalam membangun dan menghias masjid. Kemudian kathratul harj wa huwal qatl, ya. Tersebarnya atau banyaknya, ya, terjadi pembunuhan. Ya, kalau kita lihat di Indonesia setiap hari ada saja terjadi kisah-kisah yang sangat memilukan hati kita berkaitan dengan pembunuhan. Begitu pula, ya, termasuk dari tanda hari kiamat adalah zuhurus syirk fi hadhil ummah, munculnya kesyirikan pada umat ini. Ya, berbagai macam bentuk kesyirikan sudah kita lihat di mana-mana. Ya, ada yang meminta-minta ke kuburan, ada juga yang memakai jimat, dan masih banyak bentuk-bentuk kesyirikan yang ada baik di negeri kita maupun di berbagai belahan dunia. Mudah-mudahan mereka bisa mendapat petunjuk sehingga mereka bisa, ya, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Termasuk dari tanda hari kiamat adalah kathratul kadzib, ya. Dusta sudah merupakan hal yang lumrah. Kemudian kathratul mal, ya, banyaknya harta. Kemudian juga kathratul zalazil, ya. Banyaknya dijumpai atau terjadinya gempa bumi, ya. Ini adalah hal yang sudah kita rasakan bersama-sama, ya. Di berbagai, ya, daerah di Indonesia sudah, ya, sering sekali terjadi yang bernama gempa bumi, termasuk juga di negara-negara lain, ya. Ini merupakan hal-hal yang menunjukkan terjadinya hari, dekatnya hari kiamat. Kemudian juga diputuskannya tali silaturahim, ya. Kemudian orang-orang yang, ya, tidak memiliki ilmu merasa berhak untuk menyampaikannya. Kemudian juga zuhurul kasiatul ariyat, ya. Bermunculannya wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kathratu mautil faj'ah, ya. Banyaknya dijumpai kejadian, ya, mati secara mendadak, ya. Berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang sehat jasmaninya, ya, tanpa ada penyakit sedikit pun, suatu saat diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah satu hal yang aneh dan menunjukkan, ya, betapa dekatnya hari kiamat. Kemudian juga adamu taharrir rizq al halal, ya, tidak berusaha mencari rizki dengan barang yang dengan cara yang halal, ya, bahkan sangat, ya, menyedihkan sekali perkataan sebagian orang, ya, mencari yang halal, mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal, ya. Kemudian juga ya, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah berdekatnya zaman, ya. Kita rasakan pada zaman ini, ya, betapa cepat waktu berlalu, ya, betapa cepat, ya, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ya. Ini menunjukkan dekatnya hari kiamat, yang mudah-mudahan dekatnya waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan tersebut semakin menambah kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang ketiga ada tanda-tanda yang belum muncul, ya. Ini masih tanda-tanda kiamat yang kecil, ya. Yang ketiga adalah tanda-tanda yang masih belum muncul dan pasti akan muncul. Di antaranya adalah ditaklukannya Konstantinopel, ya, kota Konstantinopel. Kemudian kemenangan kaum muslimin atas kaum Yahudi, ya. Jadi mendekati hari kiamat kelak, kaum muslimin akan menang melawan orang-orang Yahudi, ya. Kemudian juga jumlah laki-laki lebih sedikit ketimbang wanita. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa 40 atau 50 wanita mengikuti seorang laki-laki. Kemudian juga munculnya Imam Mahdi, ya. Munculnya Imam Mahdi yaitu seorang yang berasal dari keturunan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan muncul di akhir zaman dan akan memimpin, ya, dunia dengan penuh keadilan dan kemakmuran. Inilah kemudian yang terakhir yaitu dihancurkannya Ka'bah. Ya, jadi mendekati hari kiamat kelak akan ada orang dari negeri Habasyah, ya, yang disebut Dzussawiqatain, yang akan menghancurkan Ka'bah, ya. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Sampai di sini pemirsa sekalian, tentang tanda-tanda hari kiamat yang kecil, insyaallah akan kita sambung pertemuan berikutnya tentang tanda-tanda hari kiamat al-kubra atau tanda-tanda hari kiamat yang besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.